بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada malam hari ini kita insya Allah melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, hadis yang ke-335 ya, sesuai cetakan ini, hadis tentang qisas atau masuk dalam bab qisas. Lebih khusus di sini terkait suatu masalah yang disebut al-qasamah. Kita akan baca di sini yang cukup panjang. An Sahl bin Abi Hatmah, dari Sahl bin Abi Hatmah qal, beliau berkata, intalaqa Abdullah bin Sahl wa Muhayyisah bin Mas'ud ila Khaybar. Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud pergi ke Khaybar. Wahia yawma idin sulhud. Khaybar ketika itu sudah menjadi daerah yang terjadi perdamaian dengan muslimin. Fatafarraqa. Kemudian dua orang itu berpisah, ya. Abdullah bin Sahal jalan sendiri, Muhayyisah bin Mas'ud jalan sendiri. Fa'ata Muhayyisah tu ila Abdullah bin Sahal. Kemudian setelah itu Muhayyisah datang ke Abdullah bin Sahal, yakni setelah berpisah, kemudian dia cari dan ketemu lagi. Namun wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan, ternyata dia sudah tergerak-gerak, fi damihi di darahnya, yakni sudah bercucuran darah, ya, gerak-geraknya sekarat mungkin, ya, qatilan, terbunuh. Badafanahu, lalu dia kuburkan Muhayyisah tersebut. Tsumma qadima al-Madinata fantalaqa Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyisah wa Huwayyisah ibn Mas'ud. Kemudian dia datang ke Madinah, yakni Muhayyisah datang ke Madinah. Begitu juga bersamanya Abdurrahman bin Sahal, ini saudara Abdullah bin Sahal yang jadi kurban. Kemudian wa Huwayyisah, ya, Muhayyisah dan Huwayyisah ibn Mas'ud. Fadhahaba Abdurrahman yatakallam. Mulailah Abdurrahman bicara. Abdurrahman bin Sahal bicara. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, kabbir kabbir, yang besar, yang besar. Yani yang bicara hendaknya yang paling tua. Wa huwa ahdatsul qaum. Sementara Abdurrahman adalah yang paling muda di antara orang-orang tersebut. Fasakat, sehingga Abdurrahman diam. Fatakallama, lalu keduanya yakni Muhayyisah dan Huwayyisah berbicara, menjelaskan kejadian itu. Faqal, maka Nabi berkata, atahlifuna wa tastahiquna qatilakum au sahibakum, apakah kalian siap bersumpah dan kalian berhak atas orang yang membunuh saudara kalian? Qalu wa kaifa nahlifu wa lam nara, mereka menjawab, bagaimana kami bersumpah sementara kami enggak melihat kejadian itu. Qal, lalu Nabi berkata, fatubri'ukum yahudun yahudu bi khamsina yamina, kalau kalian tidak maka kalian diminta membebaskan orang-orang Yahudi dari tuduhan kalian dengan mempersilahkan mereka bersumpah dengan 50 sumpah. Qaul wa kaifa bi aimani qaumin kuffar, bagaimana dengan sumpah mereka orang-orang kafir? Fa'aqalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min indihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti diat saudara mereka dari Nabi sendiri. Fi hadis Hammad bin Zaid, dalam hadis Hammad bin Zaid, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yuqsimu khamsuna minkum ala rajulin minhum fayudfa'u bi rummatihi, 50 orang dari kalian hendaknya bersumpah menuduh seseorang dari mereka, orang-orang Yahudi, sehingga akan diserahkan kepada kalian si Yahudi itu birum mati sepenuhnya. Qalu amrun lam nashhadhu, mereka berkata, ini perkara yang kami enggak menyaksikan langsung. Kaifa nahlif, kami bagaimana mau bersumpah? Qala fatubri'ukum yahudu bi aimani khamsina minhum, kalau tidak ya kalian membebaskan tuduhan itu dari Yahudi ya, dengan mereka sumpah dengan 50 sumpah. Qalu ya Rasulullah qaumun kufar, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mereka itu kan orang-orang kafir. Dalam hadis Sa'ad bin Ubaid, fakariha Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam tidak suka untuk yubtil damahu, membatalkan atau menggugurkan hak darah saudara mereka. Bawadahu bimi'atin min iblis sadaqah, maka Nabi sallam kemudian memberikan fidyah, memberikan dia kepada mereka dengan unta dari sedekah ya, 100 ekor unta. Nah, ini kisah ya yang disebut dengan qasamah. Qasamah. Ya, sumpah tadi ada 50 sumpah ya. Jadi saya ulangi kisahnya biar lebih mudah dipahami. Jadi di sini awalnya ada dua orang dari muslimin, yaitu Abdullah bin Sahl dan Muhayyisah bin Mas'ud, ya, dua orang ini. Abdullah bin Sahl dan Muhayyisah bin Mas'ud. Dua orang ini dari muslimin pergi ke Khaybar. Khaybar ini kan tempatnya orang-orang Yahudi. Ya. Dan ini kejadian berarti setelah perang Khaybar. Ya. Karena setelah perang Khaybar, mereka sudah di bawah kekuasaan muslimin. Sudah terjadi perdamaian dengan perjanjian. Seperti yang dikisahkan pada kisah perang Khaybar, mereka kalah Yahudi, namun mereka minta untuk tidak diusir, hanya saja mereka tidak punya hak atas tanah mereka. Hanya hak tinggal dan mengelola tanah. Nanti hasil dari tanahnya separuh-separuh. Untuk muslimin separuh, untuk mereka separuh. Ya. Nah, dalam kondisi ini berarti kan bagi muslimin mungkin sudah menyangka aman-aman saja. Pergilah dua orang tadi ke Khaybar tersebut. Nah, ketika sampai di sana mereka berpisah, mungkin karena kepentingan masing-masing. Kamu ke sana, saya ke sini. Ibaratnya begitu. Nah, berpisah. Masing-masing jalan sendiri. Setelah itu Muhayyisah bin Mas'ud ingin ketemu lagi, ya, dicari Abdullah bin Sahl di mana. Nah, ternyata ketika dicari, ketemu dalam kondisi sudah terbunuh. Yatashahhatu fi dami, sudah gerak-gerak di lumuran darahnya. Jadi sudah terbunuh, ya, tinggal wafatnya. Nah, akhirnya Abdullah bin Sahl wafat, ya. Akhirnya dikuburkan oleh Muhayyisah bin Mas'ud. Kemudian setelah kejadian itu mereka melapor kepada Rasulullah, ya. Dari Khaybar mereka kemudian ke Madinah. Pergilah tiga orang. Ya. Yang pertama tadi Muhayyisah yang pergi ke Khaybar tadi, disertai saudaranya yang namanya Huwayyisah. Kemudian disertai saudara korban, ya, yaitu Abdurrahman bin Sahl. Tadi yang meninggal Abdullah bin Sahl. Ini saudaranya Abdurrahman. Nah, tiga orang ini datang kepada Rasulullah melaporkan kejadian tersebut. Ya. Nah, saudara Abdullah, yaitu Abdurrahman, sangat semangat karena yang meninggal saudara kandung dia atau saudara dia, sehingga dia pengen langsung melapor kepada Rasulullah. Tapi dia paling muda di antara tiga orang itu. Maka Nabi katakan kabir-kabir, yang besar, yang tua. Nah, ini memberikan kepada kita suatu adab bahwa yang lebih berhak berbicara adalah yang paling berusia. Ya, dalam kondisi seperti ini, merekalah yang diutamakan untuk menyampaikan pembicaraan tersebut, pembahasan atau laporan tersebut. Maka berbicaralah Huwayyisah dan Muhayyisah menjelaskan kejadian itu. Nah, karena kejadian itu kejadian yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, ya, tahu-tahu sudah seperti itu. Namun kejadian itu jelas terjadi di kampung Yahudi. Ya. Dan antara Yahudi dengan muslimin walaupun sudah kondisi damai, tetap ada apa, unsur permusuhan, ya kan? Unsur permusuhan. Sehingga di sini secara kemungkinan besarnya ya tidak lain merekalah para pembunuh Abdullah bin Sahl. Namun ya tetap tidak bisa dipastikan. Tentu Yahudi akan mengingkari, akan ngaku. Ya. Namun dari muslimin tadi juga tidak ada yang melihat. Nah, Di sinilah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu hukum dalam kondisi seperti ini. Nah, hukum ini disebut dengan qasamah. Sumpah-sumpah ini Nabi meminta kepada keluarga korban, kalian kalau begitu silakan bersumpah dengan 50 sumpah. Jadi pilih 50 orang dari keluarga kalian, masing-masing bersumpah bahwa pembunuhnya adalah fulan. Ya, dari Yahudi pun ya harus ditunjuk, jangan Yahudi, Yahudi banyak sekali Yahudi. Tapi ditentukan yang menurut kalian pembunuhnya siapa. Nah, sebut. Nah, ketika mereka misalnya memperkirakan seseorang, walaupun secara bukti nyata tidak bisa dibuktikan, tapi dengan sumpah seperti itu, silakan. Ya, kata Nabi SAW tadi, yuksimun, yuksimu khamsuna minkum ala rajulin minhum. Silakan 50 orang dari kalian sumpah untuk menetapkan satu orang dari Yahudi sebagai pelakunya. Nanti kalau sudah kalian sumpah seperti itu, si Yahudi yang tertuduh itu akan diserahkan kepada kalian sepenuhnya. Silakan dikisos. Ya. Nah, ketika Nabi mengatakan begitu kepada keluarga korban, mereka mengatakan, ya Rasulullah, amrun lam nasyhad. Kami enggak melihat kejadian itu. Gimana kami mau bersumpah? Ya, kami enggak mampu untuk bersumpah karena itu. Ya, kalau sekedar perkiraan ya mungkin perkiraan saja. Namun mereka enggak berani untuk sumpah memastikan orang tersebutlah sebagai pelakunya. Ya, amrun lam nasyhad. Perkara yang kami tidak melihatnya. Lam nasyhadhu. Ya. Akhirnya ketika mereka enggak siap bersumpah, Nabi mengatakan kepada mereka, ya sudah, kalau kalian enggak mau sumpah, berarti sekarang Yahudi yang sumpah untuk menyatakan bahwa kami lepas dari tuduhan. Ya, kalian harus menerima sumpah mereka. Kalau kalian enggak mau sumpah, berarti mereka yang sumpah untuk membebaskan mereka dari tuduhan. 50 orang dari Yahudi sumpah. Nah, ketika diberi tawaran begitu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, qaumun kuffar. Wahai Rasulullah, mereka itu orang-orang kafir. Artinya, sumpah mereka itu bohong pun mereka siap. Kita enggak percaya dengan sumpah mereka, sekalipun 50. Nah, mereka juga enggak mau menerima sumpahnya Yahudi. Nah, akhirnya ini jadi apa? Jadi ngambang, ya kan? Mau diterapkan hukum qisas yang enggak tahu siapa pelakunya, mau dianggap bebas. Mereka orang-orang Yahudi ya nyatanya mati di kampung mereka. Ya. Walhasil mereka ketika tidak mau menerima sumpahnya Yahudi pun ya akhirnya kondisi tidak menentu. Akhirnya di sini Nabi SAW merasa iba juga, ya kan? Gak mungkin kemudian ini darah seorang Muslim juga dibiarkan begitu saja, gak jelas dikisos ya tidak, dibayar diat oleh Yahudi juga tidak, ya. Akhirnya Nabi SAW beliau sendiri yang membayar diat orang itu, ya, diambilkan dari unta-unta sedekah, ya, 100 ekor unta dari unta-unta sedekah diberikan kepada keluarga korban, ya. Nah, jadi dari hadis ini para ulama kemudian mengambil suatu kesimpulan ya tentang hukum qasamah ini. Ya, bila terjadi hal seperti itu, ya hukumnya seperti yang kita sebutkan. Ya. Namun di sini suatu masalah yang dibahas oleh ulama, untuk menentukan suatu tuduhan dengan 50 sumpah tadi, qasamah tadi, itu juga harus ada apa, indikasi ke arah itu, ya, bukan semata-mata nuduh. Ya, contoh apa? Contoh ini, Abdullah bin Sahal mati di kampung Yahudi, ya kan? Jadi kemungkinan besar ya Yahudi-Yahudi itulah pelakunya. Ya. Nah, ini suatu indikasi. Jadi atas dasar indikasi itu boleh ya berlaku hukum qasamah. Di antara contoh-contoh indikasi yang mengarah kepadanya, misal ya di sini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, misal adawa bainal qatil wal mudda'a alaih, terjadi permusuhan antara korban dengan orang yang mau dituduh. Nah, ini memang ada kaitannya. Atau misalnya seperti kejadian ini, meninggal di rumah fulan atau di kampung fulan. Kalau kampung ini juga masih umum sebetulnya, tapi kalau di rumah fulan maka tentu indikasi itu semakin kuat kepada orang tertentu, ya. Atau misalnya yujad asatuhu ma insan, didapati sebagian barang kurban bersama seseorang. Inilah orang yang paling berhak dituduh. Ya. Didapati sebagian barang kurban bersama seseorang. Ya. Dan yang semisal itu. Intinya bahwa diberlakukannya hukum qasamah, 50 sumpah untuk menentukan tuduhan kepada pelaku tertentu, atau menentukan tuduhan kepada seseorang sebagai pelaku pembunuhan, ini harus ada laus, istilahnya ada indikasi yang terkait. Kalau tidak ada sama sekali ya tidak boleh. Misalnya tiba-tiba ya asal nangkep orang ini pembunuhnya, kami 50 orang siap sumpah. Apa kaitannya? Orang gak tahu apa-apa. Orang di jalan baru lewat tiba-tiba dipegang, dituduh. Ya, ini gak boleh, gak benar. Jadi ini tidak semata-mata menimpakan suatu tuduhan dengan 50 sumpah, tapi juga memang ada indikasi ke arah itu. Ya. Kemudian, nah, insya Allah ini sudah jelas ya, hukum qasamah. Hadis berikutnya, al-hadithus sadis wa thalathun ba'da al-thalathimiyah. Hadis yang ke-336. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna jariyatan wujida ra'suha mardudan baina hajaraini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan anna jariyatan, bahwa ada seorang wanita, ya, budak wanita, ya, ini muslimah, ya. Dia muslimah. Wujida ra'suha mardudan, didapati kepalanya sudah ditumbuk dengan batu, ya. Ada di antara dua batu, mardudun baina hajarain. Faqila man fa'ala hadza bika, fulan fulan, hatta dzukira yahudiyyun fa'uma'at bi ra'siha. Maka dikatakan kepada wanita itu, jadi ini belum wafat, ya. hampir tapi belum. Maka dikatakan kepada wanita itu, man fa'ala bika, atau man fa'ala biki, siapa yang melakukan ini kepadamu? Fulan, fulan. Tsumma dzukara yahudiyun, kemudian disebutkan salah satu nama dari orang-orang Yahudi. Fa'auma'at bi ra'siha, maka dia mengisyaratkan iya dengan kepalanya. Ya. Walhasil wanita itu akhirnya mati. Wafat. Fa'ukhidhal yahudiyyu fa'taraf, maka ditangkaplah si Yahudi itu sehingga dia akhirnya pun mengaku telah melakukan itu terhadap budak wanita tersebut. Fa'amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuradda ra'su baina hajarain. Maka Nabi SAW pun memerintahkan agar kepalanya juga ditumbuk dengan batu. Ya, ya. Sesuai dengan perbuatan dia terhadap wanita tersebut. Nah, ini kisos ya. Hadis berikutnya masih menyambung ini 337. Wali Muslimin wan Nasa'i an Anas. Dalam riwayat Muslim dan Nasa'i dari Anas, anna yahudiyan qatala jariyatan ala awdah. Ya. Bahwa seorang Yahudi membunuh seorang budak wanita ala awdahin. Ya. Dengan potongan apa? Perak, ya, awdah. Faqadahu biha Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengkisos Yahudi itu juga dengan alat tersebut. Ya, ini dua hadis yang mirip ya. Mirip dari sisi bagaimana tata cara pelaksanaan kisos. Seperti yang kita baca pada hadis yang pertama dari yang kita baca ini, bahwa didapati seorang wanita muslimah ya telah tertumbuk kepalanya dengan batu ya, di atas batu ya, yang kemudian menyebabkan kematiannya. Sebelum dia wafat ya, sempat ditanya siapa pembunuhnya, dia sudah enggak bisa ngomong. Hanya saja ketika disebutkan fulan fulan fulan sampai ke nama seorang Yahudi, dia mengiyakan. Ya, akhirnya ketika si Yahudi ditangkap dan ditanya, mengaku. Setelah itu dia dikisos dengan cara yang sama. Nah, hadis yang kedua juga mirip dengan itu, bahwa ya seorang Yahudi juga ya melakukan pembunuhan kepada seorang wanita dengan sepotong perak, Allah alam persisnya apa? Ya, apa ini keliru terjemahan. Jadi saya ulangi yang melihat Muslim ini, anna yahudiyan qatala jariyatan ala awdahin faqadahu biha. Jadi seorang Yahudi membunuh budak wanita ala awdah, ini maksudnya disebabkan ya. Disebabkan karena perak. Jadi urusan hiasan perak. Ya. Entah utang piutang atau apa begitu ya. Walhasil cara membunuhnya ya, tadi dengan batu tadi. Si Yahudi itu membunuhnya dengan batu. Jadi dua hadis ini sesungguhnya satu kejadian ya. Dua hadis ini satu kejadian. Hanya saja yang kedua ini menjelaskan sebab kenapa si budak wanita diperlakukan begitu oleh si Yahudi. Ternyata karena urusan perhiasan dari perak. Nah, setelah si Yahudi mengaku, ya mengaku atas perbuatannya, maka Nabi SAW memerintahkan untuk dikisos seperti yang dia lakukan ketika membunuh budak wanita tersebut. Nah, dari sini maka diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya yang namanya qisas, ya, itu dilakukan sebagaimana cara membunuhnya, begitu ya. Dan ini hadis yang kita baca menunjukkan demikian. Kemudian di sana juga ada kejadian yang lain seperti dulu sebagian kelompok, ya, dari Rukal dan Uranah kalau nggak salah, mereka itu sudah diperlakukan baik oleh Rasulullah, di mana mereka datang ke Madinah dalam kondisi sakit, lalu oleh Nabi dipersilakan untuk minum dari unta-unta yang digembalakan oleh seseorang dan minum dari kencingnya, ya, sebagai obat, ya. Sudah minum dan sampai sembuh. Setelah sembuh, apa yang mereka lakukan? Penggembala untanya malah dibunuh oleh mereka, unta-untanya dibawa lari sama mereka. Nah, dan bagaimana mereka membunuh? Ya, membunuh dengan cara-cara yang sadis, ya, diantaranya matanya disayat dengan besi, begitu, ya, besi. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari dan ketemu, dan semuanya akhirnya dikisos dengan cara yang sama, ya. Mungkin nanti ada atau lain waktu barangkali ada hadis itu. Walhasil itu sebagai pendukung juga bahwa pada dasarnya qisas dilakukan sesuai dengan cara si pembunuh membunuh korbannya. Ya. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, berdasarkan ayat Allah Azza wa Jalla juga, wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih. Ya. Kalau kalian memberikan suatu hukuman, fa'aqibu, maka berilah hukuman bimitsli ma uqibtum bih. Sesuai dengan yang kalian dihukum dengannya. Ya. Jadi ini mendukung agar disamakan, ya, tata cara membunuhnya. Dan itu suatu hal yang masuk akal sekali, ya, karena ya namanya qisas, orang yang dibunuh, ya, disiksa misalnya, ya, ya tentu dia dibalaskan dengan cara yang sama, ya, ya, kalau di balas dengan cara yang berbeda, pembunuhan yang mungkin tanpa ada siksaan sebagaimana yang dia lakukan, ya, kurang kurang adil, ya. Ya, orang yang terbunuh pun kalau hidup mungkin nggak rela dengan itu. Wallah. Syekh Al-Bassa mengatakan yuqat bil mithl wa annahu la yaqsud muhaddad. Diambil pelajaran tentang qisas dilakukan dengan cara yang sama, dan ini tidak dengan senjata tajam tanpa. Dan ini ada mayoritas ulama, kami pelajaran pula dari sini, diterimanya ucapan orang yang jadi korban dalam kondisi untuk menjadi dasar tuduhan terhadap seseorang, ya, seperti dari wanita yang terbunuh ketika mengiyakan sudah ini ditangkap, pengamannya ditangkap, kemudian tuan dilontarkan kepada pihak tertentu yang dimaksud tadi, wayuqarrar wayuhbas wayus'al wayunaqash, sehingga yang tertuduh harus diproses, bisa dipenjara, bisa ditanya, bisa dilakukan mengarah kepada pengakuan ya terhadap tuduhan tersebut. Kalau memang betul terbukti ya dengan proses-proses tersebut, maka ya, dilakukan hukuman kisos tersebut. Wa illa hudifa wa turik. Tapi kalau ternyata tidak terbukti, mungkin juga orang yang jadi korban bohong, mungkin juga. Sehingga kalau tidak terbukti, maka diminta untuk sumpah. Oh, dia tidak melakukan. Setelah itu dilepas. Kemudian, annal qatil, annal ar-rajul, yuqtalu bil mar'ah, bahwa seorang lelaki boleh dibunuh dengan sebab membunuh wanita. Ya, jadi di sini tidak ada bedanya ya dalam bab ini. Sehingga yang jadi korban itu wanita dan pembunuhnya laki-laki ya tetap dihukum qisas. Ya, tidak kemudian beralasan tidak boleh dikisos karena kan dia wanita, pembunuhnya kan laki-laki. Ya, soalnya kalau dalam sumpah perempuan itu kan setengahnya laki-laki. Nah, itu urusan sumpah, urusan sumpah, urusan kisos berbeda. Ya, jadi si pembunuhnya laki-laki tetap harus dibunuh walaupun korbannya wanita. Wa huwa ijma'u man yuntadwi. Kata Nawawi rahimahullah, ini menjadi kesepakatan ulama. Berdasarkan Allah, nafsu bin nafs, jiwa dibalas dengan jiwa. Begitu. Ya. Nanti ada beberapa pengecualian ya. Misalnya bapak dengan anak ya. Enggak boleh seorang bapak dikisos disebabkan membunuh anak. Ini pengecualian. Atau seorang muslim membunuh orang kafir. Tak boleh seorang muslim dikisos karena membunuh orang kafir. Hukuman tetap ada, namun kisos tidak. Begitu ya, ini pengecualian-pengecualian. Ya, ya mungkin ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini terkait dengan hukum-hukum kisos. Semoga bermanfaat. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.